Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 18 Mei 2016, dibacakan Ardiansyah. Mahasiswa gelar aksi dan geledah ruang pimpinan DPRA. Gubernur harus evaluasi penggunaan dana kunjungan kerja Dewan. Eliza berpidato dan bertemu Ban Ki-moon di markas PBB. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, puluhan mahasiswa dari BEM Unsia Banda Aceh menggelar aksi di gedung DPRA serta menggeledah ruang pimpinan dan komisi yang ada di DPRA Selasa pagi. Aksi ini sebagai bentuk kecaman karena DPRA meminta uang tambahan untuk perjalanan dinas lantaran dana yang dialokasikan sebelumnya telah menipis. Mahasiswa awalnya berorasi di pintu gerbang DPRA. Setelah berorasi 30 menit, pihak kepolisian yang mengawal aksi mengizinkan mahasiswa masuk ke perkarangan DPRA dan berorasi di lobi gedung Dewan. Mahasiswa kemudian mendesak pimpinan DPRA menemui mereka guna menjelaskan maksud DPRA meminta tambahan anggaran perjalanan dinas yang dianggap mahasiswa sebagai permintaan tak wajar dan hanya mengeruk uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Setelah menunggu 30 menit lebih, tidak satupun pimpinan atau anggota DPRA yang menemui mahasiswa. Karena berang, akhirnya mahasiswa masuk ke gedung sekretariat DPRA sambil terus berorasi dan mengecam sikap anggota dewan yang diklaim hanya menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Bahkan sebagiannya ada yang naik ke lantai dua. Mereka menggeledah ruang pimpinan DPRA mulai dari ruang ketua hingga ruangan wakil ketua. Tak lama berselang, wakil ketua DPRA, Teku Irwan Cohan, juga menemui mahasiswa untuk menjelaskan persoalan permintaan tambahan anggaran tersebut. Sudarlun, Kepala Divisi Advokasi Korupsi Gerakan Antikorupsi Gerak Aceh Hayatuddin Tanjung mengatakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah selaku kuasa pengguna anggaran seharusnya membatasi dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRA. Menurutnya besaran dana kunker yang diterima Dewan selama ini tidak relevan dengan hasil yang diperoleh. Hayatun mempertanyakan dampak yang diterima masyarakat Aceh terkait kunker anggota Dewan dengan menghabiskan banyak anggaran. Selama ini anggaran yang diplotkan untuk kunker keluar daerah hanya untuk menghamburkan uang rakyat. Selain itu, Hayatun Tanjung menambahkan bahwa selama ini penggunaan anggaran tersebut tanpa ada pengawasan dari pemerintah dan penegak hukum. Padahal banyak temuan di akhir tahun yang tidak ditindaklanjuti penegak hukum. Ia berharap Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh mengaudit secara menyeluruh dana yang digunakan Dewan, baik aspirasi maupun kunjungan kerja. Sudarlun, Wali Kota Banda Aceh Eliza Saaduddin Jamal menjadi salah satu pembicara sekaligus berpidato pada acara Second World Assembly Habitat 3 di New York, Amerika Serikat. Selama di New York, 15 hingga 17 Mei 2016, Eliza juga bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon pada acara Cafe and Picture di markas pusat PBB. Kehadiran Wali Kota Banda Aceh ke New York dalam rangka memenuhi undangan Sekjen United Cities for Local Government di kantor pusat PBB New York. Di forum tersebut, Eliza menjadi pembicara sebagai perwakilan dari pemerintah lokal di Asia Pasifik. Eliza mengatakan tujuan utama penyelenggaraan kegiatan adalah untuk memberikan feedback terhadap Zero Draft tentang agenda kota baru dalam bentuk kajian awal. Hasilnya nanti sebagian bahan kajian untuk menyongsong penyelenggaraan PRIPCOM 3 di Surabaya pada 25 hingga 27 Juli 2016. Pada hari kedua di New York, Senin kemarin, Wali Kota Banda Aceh bersama delegasi bertemu dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon pada acara Cafe and Picture di kantor pusat PBB New York. Selain Eliza, kegiatan juga dihadiri wali kota dari wilayah Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, dan dari benua lain. Sudarlun, 4 dari 17 kepala keluarga korban puting beliung di Baktia, Aceh Utara masih mengungsi di rumah warga lain, sebab rumah mereka hingga kini belum bisa ditempati. Tiga kakak yang masih mengungsi yaitu dua kakak warga desa Pucu Alu dan satu kakak warga desa Aludama. Untuk diketahui, belasan rumah di Baktia Aceh Utara rusak diterjang puting beliung setelah kawasan itu diguyur hujan deras pada Minggu sore lalu. Akibatnya, tiga warga luka-luka dan 10 kakak harus mengungsi karena rumahnya rusak. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM Baktia, Ali Akbar, mengatakan rumah yang rusak akibat diterjang puting beliung sebanyak 17 unit. Namun 13 kakak telah kembali setelah warga dan aparat Koramil memperbaiki rumah mereka. Sedangkan 4 kakak lagi masih mengungsi karena rumahnya rusak parah. Pihaknya telah melaporkan persoalan ini ke dinas terkait. Dan Ramil Baktia, Kapten Didik, menyebutkan pihaknya akan membantu memperbaiki rumah korban bersama warga jika ada materialnya. Sementara Kadis Sosnaker Mopduk Aceh Utara, Jailani, mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan berupa sembako dan baju kepada korban puting beliung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sepeda motor jenis Honda CBR bertabrakan dengan mobil jenis Chevrolet pickup di lintasan Banda Aceh Medan, tepatnya Gampung Senebuk Pidi, Kecamatan Perla, Aceh Timur. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor tewas dan seorang lainnya mengalami luka parah. Informasi yang dihimpun, korban meninggal bernama Sindan Rismawan, 21 tahun, asal desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara rekannya, Amran Syah, 46 tahun, warga desa Gelugur, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, mengalami luka parah. Kecelakaan ini berawal ketika sepeda motor yang dikendarai Sindan Rismawan dengan memboncengi Arman Syah melaju dari Medan dengan kecepatan tinggi. Tiba di Gampung Senebuk Pidi, Kecamatan Perla, Aceh Timur, Sindan hendak mendahului sepeda motor yang melaju di depannya. Namun naas, di saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil Chevrolet pickup BL8466DZ yang disopiri M. Rizal, 26 tahun, pemuda asal desa Gampung Damatutung, Kecamatan Perla Kota, Aceh Timur. Sehingga tabrakan pun tidak bisa dielakkan. Kedua pengendara pun terjatuh ke badan jalan. Sudarlun, Perumbulok Divisi Regional Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Pengendali Inflasi TPID melaksanakan operasi pasar beras di Penayung dan Gampung Atuk Pahlawan Banda Aceh sejak beberapa hari terakhir ini hingga akhir Ramadan 1437 Hijriah. Bahkan satu mobil juga disiagakan untuk dilakukan operasi pasar di tempat lain bila diperlukan. Kepala Perumbulok Divisi Regional Aceh, Dr. Andes Ahmad Makmun MM, mengatakan program operasi pasar untuk mengantisipasi lonjakan harga beras menjelang bulan puasa dan lebaran 2016. Stok untuk operasi pasar ini tidak terbatas dan Bulog telah mempersiapkan lebih dari 25 ribu ton beras untuk 4 bulan ke depan. Sedangkan harga beras di operasi pasar ini lebih murah dibanding harga pasaran, sehingga harga pasaran diharapkan tetap terkendali di tengah prediksi meningkatnya permintaan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, menyayangkan para pelaku usaha yang mengambil kesempatan untuk memperoleh untung banyak pada momen hari-hari besar Islam seperti Ramadan, sehingga warga harus membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih mahal. Sudarlun, Mursalin, 25 tahun, pemuda desa Rumoh Rayu, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, yang mengalami lumpuh kemarin dibawa ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Ia sudah lama terbaring dalam rumah berdinding lapuk dan beratap rumbia yang bocor. Rumah itu adalah peninggalan almarhum kedua orang tua pemuda tersebut. Informasi yang diperoleh karena kondisi lumpuh selama ini Mursalin hanya terbaring di kasur lapuk yang dirawat kakaknya. Ia tidak bisa bangun dan berdiri dari tempat tidurnya sehingga untuk buang hajat harus dari kantong plastik. Bahkan bagian punggungnya mengalami luka serius. Sebelumnya kondisi mantan pemain bola antar kampung itu menjadi viral di media sosial setelah seorang pengguna akun Facebook mengupload foto-foto Mursalin. Kadisos Narker dan Mobduk Aceh Utara Jailani mengatakan pihaknya sudah datang ke rumah Mursalin dan membawanya ke RSU Cud Mutia Aceh Utara. Selain akan mengobati korban hingga sembuh, kondisi rumah yang ditinggalkan orang tua Mursalin yang kini tidak layak huni akan dibangun baru. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Dr. Mahrozal, menyebutkan Mursalin mulai mengalami sakit pada 2012. Kondisi kakinya lemah, tapi belum termasuk lumpuh. Pihaknya juga belum mengetahui persis sakit yang didera Mursalin karena harus didiagnosa terlebih dahulu oleh dokter di RSU Cud Mutia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 18 Mei 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.